نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى فيها لهانا Lembaga Harmoni di Pancaroskan adalah Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber. Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi di Radioku 92,9 FM Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatkan dimuliakan Allah, kita masih berada di kita masih berada pada pembahasan ya. Tadi Buya sudah memberikan mukadimah awal gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Buya untuk pesan kepada sahabat semua atau kita sudah akan masuk ke tanya jawab ya. Maka dari itu, karena itu ada sangkut pautnya dengan keyakinan dan pandangan kita di masa depan anak-anak kita, maka kita harus terus banyak merenung agar hidup hati kita tentang gambaran masa depan anak kita. Kalau renungan kita adalah bagaimana kita membuat perusahaan anak kita kaya, maka sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana sekolah ekonomi, sekolah cari duit, sekolah ini. Karena gambaran kita adalah bagaimana anak kita membangun istana di dunia. Tapi kalau harus kita pikirkan bagaimana keselamatan anak kita, relakah kita jika anak kita kecebur ke neraka? Relakah kita jika anak kita di alam barzah tersiksa? Relakah kita? Terus gambaran tentang akhirat, yo, itu lebih panjang. Di dunia itu paling lama 7, 80, 90 tahun. Tapi di akhirat yang panjang ini, bagaimana kita? Pikiran kita. Renungan kita itu seperti apa? Maka ini yang perlu kita hidupkan. Nah, kalau kita jarang merenung semacam ini, lupa, lengah. Kenapa? Renungan itu adalah dari hati dan kesadaran pikir. Kalau enggak, kelihat di mata tentang mobil, lihat di mata tenang, hilang semuanya keyakinan akan akhirat nanti. Biarpun tidak sirna begitu saja kan, tapi sudah tertutup oleh keinginan dunia, sehingga apa, anak kita jadikan anak dunia. Giliran kita mati menyesal nanti. Baik, ya. Akan tapi Bu ya, sebenarnya banyak orang tua yang sebenarnya memahami bahwa memang anak itu ya ibaratnya bukan hanya sekedar urusannya di dunia saja Bu ya. Artinya mereka juga ngerti bahwa setiap orang akan mati, bahwa nanti akan ada urusan di akhirat. Akan tetapi terkadang di dalam mereka memahami hal itu, lalu bagaimana cara mereka untuk mencari solusi agar anak-anak selamat, ini yang kadang sering berbeda-beda Bu ya. Sehingga kadang ya itu tadi, ada mereka berusaha dengan pemikiran mereka bahwa terkadang ada pengen mendidik anak supaya nanti anak itu bisa menjadi anak patuh dan sebagainya dengan kelembutan, tapi kadang ada memang kebablasan dengan kelembutan tadi Bu ya. Ada juga kadang dengan cara yang mungkin tegas gitu Bu ya, supaya anak tidak melanggar, akan tapi juga kadang kebablasan juga sehingga kadang keras gitu Bu ya. Nah ini artinya kadang pemikiran-pemikiran itu ya, bagaimana cara mendidik itu ya supaya anak-anak itu benar-benar, ini kan kadang berbeda-beda setiap orang, ini semua tergantung dengan karakter dari orang tua Bu ya. Nah bagaimana Bu ya ketika sebenarnya pemahaman ada, tapi kok supaya tidak sampai salah langkah gitu tuh Bu ya, sehingga bagaimana kita menerapkan antara keras seperti apa, kelembutan yang bagaimana, ini gimana caranya Bu ya? Membangun anak tidak beda dengan kita membuat sebuah perencanaan program, misalnya pendidikan atau dakwah atau apa, sama. Jadi yang pertama harus ada adalah fikrah, pemikiran, kesadaran akan kita jadikan apa. Kalau kita pengen buat perusahaan, perusahaan apa, ini harus ada ide besarnya, harus ada. Intinya anakku harus selamat di akhirat dan harus baik di dunia. Ini harus ada fikrah, ini kesadaran, makna ini harus ada. Baru setelah kita tulis strategi, gimana caranya ini loh. Nah, kita bicara cara ini gak ada guna kecuali kita ada kesadaran akan kita bawa kemana anak kita. Harus. Jadi keyakinan. Makanya bicara tentang keyakinan dulu. Keyakinan. Baru setelah itu strategi cara. Ada pendidikan dari Nabi SAW. Nah, inilah akan kita pelajari saat ini. Jadi omongan kita ini gak akan guna kecuali ada kesadaran nanti. Ini. Fungsinya di sini ini. Kita akan ngomong tentang bagaimana kelembutan didik anak. Kelembutan didik anak untuk diapain? Nah, hanya untuk menghormat kepada kita. Ternyata dia ta'udzubillah berzina dan sebagainya atau mabuk. Gak ada guna. Harus ada kesadaran jangka panjang itu. Baru setelah itu nyusun program. Nah, program, strategi, perencanaan. Ini perencanaannya. Jadi perencanaan bagaimana kita mendidik anak. Jadi ini harus kita pikirkan. Setelah targetnya itu ada. Sana loh, saya pengen anak saya bawa ke sana. Bagaimana membawa ke sana? Mungkin ada di antara kita yang punya kecenderungan, dan kecenderungan penting bakat. Semuanya tidak dijadikan ulama. Nabi Muhammad SAW menjadikan ahli surga tidak dari ilmu semuanya, tidak dari menjadi ulama. Yeah. Ada yang jadi pedagang boleh, ada. Dari hari ini pun boleh. Seorang bapak menjadikan anaknya seorang dokter. Boleh. Tapi harus ada kesadaran, dokter itu, ilmu kedokteran dan profesi ini, itu tidak lain seperti kendaraan. Mau dibawa kemana, kan begitu? Yeah. Untuk akhirat. Maka di sini harus bekali dong. Bagaimana menjadi dokter yang baik dan sebagainya, taat kepada Allah dan sebagainya. Boleh jadi dokter. Cuman kalau terjadi masalah tuh lupa nanti di lupa akhir, sehingga hanya dicetak anak ini sebagai seorang dokter. Pokoknya anak kamu harus jadi dokter, profesional, canggih, hebat, dahsyat, dikagumi orang, banyak pasien, kaya raya. Iya. Tapi tidak sujud, tidak sholat. Baik, dan apakah dari masa ke masa Bu, ada perubahan atau cara mendidik Bu ya? Karena tentu disesuaikan dengan lingkungan juga mempengaruhi zaman, Bu, ya? Kemudian siapa bergaul, pemikiran masa, perubahan apa disiplin ilmu yang diambil, ini tentu ada. Bukan apakah maksudnya dari mungkin zaman kita dulu cara mendidik kita, apakah nanti belum tentu berlaku dengan cara selanjutnya, tidak, dengan sekat, untuk yang saat ini berbeda sesuai dengan tantangannya dong. Dan tantangan itu berbeda-beda. Sekarang misalnya tantangannya adalah media. Kalau dulu belum ada televisi, belum aja ada, zaman dulu itu adanya hanya TVRI saja misalnya. Iya, Bu. Dan seterusnya. Maka tantangannya beda, sesuai dengan tantangannya dong. Tidak beda bagaimana kita merawat bunga, merawat pohon ini, sesuai dengan hama apa yang datang saat ini. Iya, Bu. Kita persiapan untuk bagaimana agar dia tetap subur. Iya, Bu. Dan di saat ini misalnya Bu ya, di dalam hadis Nabi dijelaskan atau di dalam syariat di fikih-fikih bahwa pendidikan anak mulai dikenalkan tentang Allah dan Rasulullah itu pada usia 5 tahun, lalu nanti mulai diajarkan untuk praktek ibadahnya, untuk sholat, puasa dan sebagainya mulai dikenalkan 7 tahun, setelah itu nanti mulai dihukum 10 tahun. Nah ini kan dengan kondisi pada zaman yang dulu ya, bahwa 5 tahun kadang anak masih belum terlalu ngerti, 7 tahun juga kadang masih dengan pemikiran polosnya gitu Bu ya. Nah untuk saat ini Bu ya, ibaratnya mungkin kalau pola penerapan pendidikan kita dengan anak kita beda, iyalah karena kita ini siapa. Tapi di saat dengan apa disampaikan oleh Rasulullah dalam tahapan-tahapan umur, nah di saat kita mengambil yang berbeda, mungkin anak mulai dikenalkan dari awal gitu Bu ya, karena memang 5 tahun anak yang sekarang ini beda dengan 5 tahun yang dulu kan begitu Bu ya, itu apakah boleh diperkenankan seperti itu Bu ya? Nah, kalau asasiat, kalau masalah 5 tahun itu pada umumnya itu adalah usia anak mulai banyak bertanya. Gak ada beda dari masa ke masa tetap. Iya Bu ya. Kalaupun ternyata anak kita tidak bertanya tentang Tuhan Allah, tapi dia akan bertanya tentang robot ini dan gambar itu. Iya Bu ya. Jadi itu masa-masa peka. Ya. Itu, apakah jika kita ajarkan dari sebelum usia seperti itu, apakah mungkin itu diperkenankan atau tidak? Apakah bentuk dalam? Bukan anak, bukan tugas untuk menghafalkan, tapi kita talqin untuk membicarakan kalimat baik. Hanya di bawah itu mungkin. Iya Bu ya. Di bawah itu mungkin. Cuman pada dasarnya ini yang kelihatannya yang Umi ingin tanyakan adalah. Yang dia tangkap adalah bagaimana tentang mendidik secara sempurna begitu. Cuman ada asas-asas dasarnya. Mengenalkan Allah itu harus dimulai di saat-saat seperti itu. Cuman yang selama ini harus disesuaikan adalah misalnya bagaimana anak kita itu dalam kesibukannya urusan dunia media ini dia tetap bisa selamat. Terjaga. Dia sekolah di fakultas apa tetap selamat. Beda dong cara mendidik kita anak yang hanya nyantri dengan anak yang masuk pendidikan umum. Biarpun tujuannya sama, masuk surga. Kalau nyantri mungkin lebih nyantai karena dia dibimbing oleh guru dan seterusnya. Ya kan? Kita serahkan pada guru, akhlaknya dan sebagainya. Tapi berbeda dengan di saat anak kita mengambil fakultas kedokteran yang ngekos jauh di sana. Khususnya jika anak laki dengan perempuan pun berbeda. Kemudian apa? Pergaulan dengan siapa? Belum lagi sekarang tantangannya bukan sekedar tantangan media. Kadang-kadang pemikiran Islam masuk kampus yang enggak kalau. Jadi ternyata ini kepekaan di sini. Iya, Bu. Kalaupun yang ditanyakan Umi pendidikan dari Nabi hendaknya seperti itu enggak bisa dirubah itu. Maju mundur sih boleh, akan tapi harus seperti itu. Tahapannya, Bu ya. Tahapannya seperti itu. Kenapa 7 tahun usia tamyiz seperti apa? Paham kita umumnya anak itu punya akal, bisa diajak berpikir adalah umur berapa? 7 tahun. 7 tahun ini sudah rata-rata orang normal. Artinya di saat kita lebih awal itu bukan satu kesalahan. Oh, tidak sama ya. Asalkan bukan dipaksakan. Ada orang pengen anaknya cepat pintar suruh baca. Orang membaca tidak harus pintar. Orang membaca tidak jaminan pintar. Tidak jaminan pintar, bisa membaca saja. Dan kadang dipaksain anak gara-gara tidak bisa menghafal huruf ini digepuk dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang dia bukan tidak cerdas. Hanya dia susah untuk menghafal hal-hal semacam itu. Iya, ya, baik. Ya. Baik, ya, terima kasih atas penjelasannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, mungkin sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan langsung kepada Buya. Ya. Kami berikan kesempatan kepada Anda. Anda bisa bertanya di 4 media komunikasi kami. Ya. Anda silakan mencoba untuk bertanya langsung melalui via telepon di 0231-830-8929. Atau Anda bisa menggunakan via SMS di 081-321-461-079. Atau Anda bisa menggunakan Yahoo Messenger dan FB Radio, sahabat, ya. Baik, kami tunggu Anda bergabung bersama kami. Silakan ingin bergabung bertanya langsung kepada Buya di 0231-830-8929. Baik, Buya, sambil menunggu kita angkat, kita baca pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Ini dari Adi Plumbon, Bu, ya. Gimana doa supaya mempunyai anak yang soleh dan soleha, Bu, ya. Terima kasih. Dan sambil mengangkat telepon, kita kumpulkan dua pertanyaan yang kita angkat telepon yang pertama sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah dari Cirebon. Hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan langsung kepada Bu, ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Buya. Buya, apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua tuh ketika punya anak, misalkan pagi kuliah, terus sore harinya dia tuh menuntut ilmu agama di salah satu pondok di Kabupaten Cirebon. Mungkin teleponnya bisa dijauhkan sedikit, Ibu, supaya suaranya tidak berdengung. Ya, ya, ya. Silakan dicoba kembali. Ha? Punya anak kuliah, terus. Ya, kan pagi kuliah dia tuh, ya. Terus kalau sore harinya belajar ngaji, nuntut ilmu agama di salah satu pondok di Kabupaten Cirebon gitu. Ya. Nah, terus kita yang sebagai orang tua tuh harus bagaimana gitu supaya anak tuh tetap menjadi anak yang baik dan soleh gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Baik, terima kasih, Ibu. Keadaan doa apa yang harus kita lakukan gitu. Agar selalu terjaga, Bu, ya, anak-anak dengan tetap baik seperti itu, baik, ya. Iya. Terima kasih, Bu, ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, ya. Jadi pertanyaan tadi dari hamba Allah, anak sudah kuliah, paginya kuliah, tapi sore sudah diajarkan ngaji. Akan tapi, ya, mungkin kiat-kiat apalagi yang harus dilakukan orang tua agar anak tetap terjaga dalam keadaan soleh-solehahnya ini, loh, Bu, ya. Artinya sebenarnya sudah kegiatan sudah baik, akan tetapi terkadang, ya, untuk selantiasa menjaga agar selalu baik ini bagaimana. Jadi hampir sama dengan pertanyaan dari sahabat Adi tentang doa supaya mempunyai anak yang soleh-solehah itu seperti apa, Bu, ya. Baik, silahkan, Bu, ya. Sebetulnya doa yang diajarkan Nabi adalah doa yang dengan sadar kekhusyuan. Dengan bahasa apapun. Tapi Nabi juga mengajarkan sebab-sebab dikabulnya doa. Misalnya dengan dibarengi dengan istighfar. Melakukan sholat dua rakaat yang sering disebut sholat hajat. Tadi Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Sholat hajat, sholat dua rakaat. Dibarengi dengan sedekah ini. Orang selama ini menganggap doa itu cukup menengadahkan tangan saja begitu. Ada sebab dikabul, istighfar, sedekah, ya. Kemudian juga dibarengi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan orang kekasih Nabi Muhammad, kasih Allah Nabi Muhammad. Baru dengan kebaikan-kebaikan itu kita pantas menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Nah, tinggal permohonannya setelah itu sesuai. Kalau ingin punya anak-anak, soleh anak? Soleh. Oh, soleh. Jadi Nabi tidak harus menentukan doa seperti ini. Mendoakan anak orang lain juga termasuk. Mendoakan anaknya orang lain termasuk menjadi sebab malaikat doakan kita. Dan doakan kayak mungkin mendidik itu bagaimana, Wia? Seperti kita mungkin ikutan memberikan pendidikan kepada anak sama. Orang. Sama. Termasuk ya, mengambil janji dari Nabi SAW. Wallahu fi'anil amdi makanal amdu fi'anil akhi. Kalau kita peduli perhatian dengan anaknya orang, maka Allah akan peduli dan memberikan pertolongan pada anak kita. Inilah selama ini orang pikir doanya mengadakan tangan setiap malam nangis-nangis begitu. Iya. Nah, sebab dikabulnya doa ini loh sekarang kita perhatikan. Sedekah yang kita berikan. Lalu kita menengadahkan tangan. Jadi seperti bertawasul dengan amal baik itu. Tawasul dengan orang soleh juga masuk dalam bab ini. Iya. Ini. Jadi selama ini biasanya orang paham doa ini apa? Pengen doanya atau kalimat yang banyak, bagus kalimatnya. Dari Al-Quran, boh bagus. Seperti yang disebutkan, yang nanti kita bisa menemukan dalam Al-Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya kan? Thayyibatan dzurriyyatan thayyibatan. Ini adalah doa dia dalam Al-Quran. Ibadah oleh Sayyidina Zakaria. Boleh kita baca. Dan semoga akan digali oleh Allah karunia. Akan tapi, biarpun kayak apapun, jika kita tidak sadar kita memohon, mungkin makanannya haram seperti disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang malbasu haram, masyrubu haram, makulu haram, makanannya haram, bajunya haram. Anda yang sudah jabul dalik, bagaimana akan dikabul doanya? Jadi carilah sebab-sebab dikabul doa kita. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini, jadi dengan cara membuat sebab sedekah dan seterusnya. Ada pun doanya boleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan kepadaku darimu ya Allah cucu-cucu, anak cucu yang baik, boleh. Atau dengan bahasa Indonesia yang kita bisa baca, boleh. Termasuk ibu pernah yang kedua, sama kasusnya, istiqomah kemudian mendoakannya dan juga istiqomah mengingatkannya, dan juga jangan lupa puas, Bu, ya, jangan puas ya. Kemudian juga ucapkan terima kasih karena anak sudah begitu akan besar hatinya. Terima kasih ke anakku, sudah pagi kau kuliah, ternyata sore kau ngaji, semoga ini kamu bisa menjadi sebab ibumu selamat mana ya. Teruskan, jadi besarkan hati mereka. Senangkan, jadi supaya merasa senang dengan senang, kegiatannya. Ibunya senang. Kalau merasa ibunya senang, berarti dia orang yang pengen menyenangkan ibundanya. Maka itu tanda anak soleh yang bakal selamat nanti di akhir. Baik, Bu, akan tetapi Bu, ada satu hal yang kadang masih ini, Bu, ya, kalau kita melihat dari sejarah gitu, Bu, ya, bagaimana artinya kadang ketika orang tua sudah baik, orang tua kenal Allah, tapi terkadang tidak bisa menjadi apa artinya, bisa saja anak ternyata menjadi anak yang tidak berbakti, seperti kisah Nabi Nuh gitu, Bu, ya. Seorang nabi yang beliau, ya, tentunya beliau sudah adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, akan tapi diuji dengan anak yang durhaka, kan begitu, Bu, ya. Kadang ada muncul rasa takut gitu, Bu, ya, di hati kita semua gitu, ya. Artinya kadang usaha kebaikan yang kita lakukan atau apa, artinya kan ya ketentuan semua adalah pada Allah gitu, Bu, ya. Supaya bagaimana menghilangkan rasa takut gitu, Bu, ya. Supaya jangan sampai kita diuji seperti yang ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh kan begitu, Bu, ya. Mempunyai anak durhaka begitu, Bu, ya. Rasa takut harus selalu ada. Iya, Bu. Takut berdosa. Takut itu ikut andil dalam menjerumuskan anak tersebut. Harus merasa takut itu. Iya. Sayyidina Nuh alaihissalam sudah maksimal di dalam mendidik anak beliau. Iya. Ternyata saat itu oleh Allah dilepas daripada hidayah. Sehingga menjadi anak yang melanggar bapaknya. Ya. Padahal bukan kurang-kurang melihat mukjizat. Iya. Begitulah Allah ingin memberikan contoh. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam saat itu tidak berdosa. Karena sudah mendidik dengan baik. Maksimal dan benar. Dan rasa takut harus ada pada kita. Kalau seandainya ada satu orang yang diberi oleh Allah anak salah, bejat, tidak boleh lalu mengatakan dia adalah seperti Kan'an dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an. Tidak boleh mengatakan begitu. Harus kita merasa berdosa. Mungkin aku telah salah mendidiknya. Mungkin aku telah salah memilihkan kawan. Mungkin aku terus koreksi agar kita diampuni oleh Allah. Tidak boleh kita merasa terbebas kemudian ya sudah, yang penting saya mendidik. Oh, enggak ada begitu. Tetap enggak ada batas kita. Enggak boleh putus asa, enggak boleh kata selesai. Tetap kita didik, kita didik, kita didik. Nah, kemudian mungkin ada hal yang mungkin selama ini harus kita cermati adalah bagaimana ada orang yang kadang lemah mendidik anaknya. Secara lahir dia adalah seorang ustaz, mungkin seorang ustazah yang ilmunya banyak. Kuat ilmunya. Tapi ternyata tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Tidak mengarahkan anaknya dengan benar. Sebenarnya sederhana, kembali kepada keyakinan. Kembali kepada keyakinan. Apa keyakinanmu tentang anakmu? Mungkin selama ini dia menuntut ilmu bukan punya keyakinan untuk mencari kemuliaan. Hanya oleh bapaknya dimasukkan ke pondok sehingga dia terlanjur menghafal Al-Quran. Mengilmu ilmu fikih, sekalian cari duitnya dengan ilmu Qurannya, dengan ilmu fikihnya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak mustahil setelah itu pak anaknya pun jadikan mesin uang lagi, tidak pernah dikenalkan Allah dan seterusnya. Mungkin ada yang semacam ini. Dan ini sudah diisyarat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Orang-orang yang ternyata biarpun dia bapaknya orang soleh, ternyata anaknya bejat, salah dididik. Ini isyarat dari Nabi. Ada orang semacam itu. Maka kita jangan semacam itu. Memang kita tidak perlu nilai orang lain, tapi harus. Itu ada hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan. Harus keyakinan tadi. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Baik, kita akan berikan kesempatan lagi kepada terima kasih atas penjelasannya, Bu. Semoga dipahami oleh semuanya dan kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di kita bersolat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana. Baik, silakan Ibu Ana langsung bertanya kepada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada yang gitu tapi jengkelnya gitu itu berkata kepada orang tuanya Bu ya. Terus orang tua itu sampai ngomong kayak gini. Terus menjadi sampai Allah dikisikan gitu. Gimana? Sampai doain mati untuk anaknya. Doain anak yang berkata itu Bu. Tapi mati aja gitu. Gimana menghukumnya? Baik, terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah bertanya. Silakan dijawab langsung ya. Kalimat kotor tidak akan keluar kecuali dari hati yang memang kotor. Sebetulnya seorang ibu ya, kalau memang dia adalah ibu baik ya, tiba-tiba menemukan anaknya yang melakukan kesalahan, tidak pantas kalau dia sampai mengutuk dengan kalimat jelek, mendoakan anaknya yang durhaka dengan celaka. Ya karena hati seorang ibu yang jelek. Ya pantesan dia punya anak seperti itu. Karena hati ibunya jelek. Makanya wahai para ibu, jangan sampai Anda punya kalimat kotor terhadap anak Anda. Jadi kan lidah itu adalah terjemah daripada hati. Dan sangat jujur lidah itu kapan? Di saat kita ada emosi dan sebagainya. Itu adalah gambaran hati. Itu apa ungkapan hati itu. Lagi marah emosi muncul. Ya itulah yang ada di hati kita. Sehingga jangan sampai kita mengucapkan kalimat seperti itu. Itu menunjukkan hatinya kotor sudah. Bagaimana seorang ibu yang katanya punya kasih yang sesungguhnya kepada anak sempat mengutuk anaknya? Sejahat apapun sendiri, tetap dengan hati yang baik akan mendoakan anaknya. Dengan doa-doa kebaikan. Jangan sampai, maka ini perlu pendidikan. Nah, permasalahannya tidak semua orang mendengar pengajian kayak begini ini. Sehingga ada orang sering mengutuk anaknya. Sehingga anaknya mendapatkan kutukan doa jelek dari orang tuanya, terwujudlah. Karena ibunya sudah jelek duluan. Maka dari itu wahai para orang tua, semarah apapun kita dengan anak, jangan sampai kita mengucapkan kalimat jelek. Jangan kotor. Kita doakan yang baik. Semoga anakku dapat hidayah. Ya. Dan memang anak durhaka itu telah membuat hijab antara dia dengan doa. Doa orang tua. Tapi subhanallah, karena Allah doanya orang tua, karena Allah sayang kepada orang tua tersebut, bisa menjadi sebab anak itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga nanti menjadi sadar. Dan mungkin seperti kisah-kisah Bu ya, yang mungkin pernah kita dengar Bu ya, bagaimana ada seorang ibu doain anaknya jadi batu, jadi ini sebenarnya Bu ya. Dan subhanallah, kita gak tahu ya apakah itu cerita yang benar atau tidak. Tapi artinya tidak mustahil juga kan gitu Bu ya, karena doa ibu adalah mustajab. Artinya jika ternyata kok oleh Allah dikabul gitu Bu ya, doa tersebut gitu Bu ya, mungkin anaknya menjadi apa gitu. Apakah orang tua juga ikut menanggung dosanya Bu ya? Ya, kalau dengan doa tersebut. Kalau tidak, jelas itu doa jelek. Ya. Bagaimana mendoakan semacam itu? Tidak kebayang seorang ibu yang baik mendoakan semacam itu. Mana ada sejarah seperti itu? Ya. Ada seorang anak durhaka lalu dihukum oleh Allah. Tapi bukan karena doanya seorang ibu yang solehah. Ya. Ibu yang solehah tidak akan rela anaknya seperti itu. Ya. Saat jahat kayak apapun tidak. Itu kan cerita maling kundang. Cerita anak durhaka lalu dikutuk jadi batu. Kalau ibu yang soleh baik tidak akan rela semacam itu. Tetap mendoakan yang baik. Doa yang baik itu hanya kisah semacam itu. Ya. Kemudian di dalam kita misalnya kejahatan anak, kita tetap akan ditanya oleh Allah kalau kita ikut andil di dalam mendidik yang salah tadi. Baik. Ya, ya, baik ya. Subhanallah. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan kita akan break dulu ya. Kita akan kembali lagi. Dan pada sahabat semua jangan beranjak kemana-mana. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya lagi. Baik melalui via telepon atau via SMS atau via FB dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabat, jangan tetap bersama kami. Dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.